بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Dan tauhid itu banyak jumlahnya, sedangkan ruasa para kepala tauhid itu, para pimpinannya itu ada 5. Pimpinan para tauhid, iblis la'natullah. Yang pertama iblis, yang Allah la'anahullah, yang Allah telah mengutuk apa yang disembah dan dalam keadaan dia ridha untuk disembah. Ini juga kepala tauhid. Kemudian wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Barang siapa yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya, ini juga kepala tauhid. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi. Dan barang siapa yang mengaku syai'an, sedikit pun daripada ilmu ghaib, mengaku dia punya ilmu ghaib, maka dia berarti tauhid, kepala tauhid. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia adalah termasuk dari tauhid, kepala tauhid. Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa tauhutu jam'u tauhut wa sabaqa tafsiruhu. At-tauhut jamak dari tauhut. At-tawaghit jamak dari tauhid. Dan telah dijelaskan sebelumnya tentang tafsirnya. Tauhid sudah kita bahas sebelumnya, ialah mereka yang menjadi sebab untuk orang berbuat maksiat kepada Allah. Ya, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in, itu tauhid. Jamaknya tawaghit, di mana ru'asa uhum ay zu'ama uhum wa muqalliduhum khamsah. Zu'ama uhum, pimpinan-pimpinan tauhid, dan muqalliduhum, yang mengikuti pimpinan tertinggi tauhid itu, para pengikut setia tauhid tertinggi, ialah tauhid-tauhid kecil atau tauhid-tauhid yang di bawahnya. Ada 5. Pimpinan tertingginya iblis. Huwa syaitanur rajim al-la'in. Iblis itu ialah asyaitanur rajim, syaitan yang terkutuk. Ar-rajim itu maknanya al-la'in, terkutuk. Alladzi qala Allahu lahu, yang Allah nyatakan tentangnya, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguhnya atas engkau wahai iblis, laknatku, kutukanku sampai hari kemudian. Wa kana iblisu ma'al malaikati, dan iblis itu beserta para malaikat semula, fi suhbatihim, yaitu dalam bersahabat, bergaul dengan para malaikat semula. Ya'malu bi'amalihim, berbuat dengan perbuatan para malaikat, bertugas dengan tugas-tugas para malaikat. Walamma umira bisujudi li Adama, maka ketika diperintah untuk bersujud dengan sujud penghormatan kepada Adam, dhahara ma fihi minal khubuthi wal abai wal istikbari, maka tampaklah dhahara, tampaklah apa yang terdapat pada iblis itu, minal khubuth, dari berbagai kejahatannya. Wal aba, al aba dari kata aba, yaitu penolakannya. Wal istikbar dan kesombongannya, menganggap dirinya besar, istikbar itu. Fa'aba wastakbaro, maka iblis aba, menolak perintah sujud penghormatan kepada Adam itu, ditolak oleh iblis. Wastakbaro, dan dia merasa besar dirinya. Wa kana minal kafirina, dan iblis termasuk dari golongan orang-orang kafir. Faturida min rahmatillahi azza wa jalla. Faturida, maka iblis diusir dari rahmat Allah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah para malaikat itu kecuali iblis. Iblis aba, menolak, wastakbara, dan menganggap dirinya besar, bersombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Maka Allah menggolongkan iblis termasuk dari golongan orang kafir. Kalau ada yang mengatakan bahwa iblis itu muwahhid, bertauhid karena diperintah untuk sujud pada Adam tidak mau, dia hanya mau sujud pada Allah, itu dusta. Ya. Kenapa? Sebab Allah yang menciptakannya dan kemudian yang menakdirkan adanya peristiwa penolakan iblis itu, dia sendiri yang menceritakan bahwa iblis menolak untuk sujud bukan karena tauhid, tetapi karena sombong, istikbar. Sehingga Allah memvonisnya wa kana minal kafirin. Jadi sekarang berita dari Allah memberitakan isi hati iblis, kenapa dia menolak untuk sujud. Isi hati iblis ialah abawas wastakbar. Sedangkan Ibnu Arabi memberitakan bahwa, menduga bahwa iblis menolak sujud itu karena hatinya penuh dengan tauhid. Maka kalau Ibnu Arabi hanya menduga-duga, sedangkan Allah Maha tahu isi hati, bukan menduga-duga isi hati hambanya. Ya, Jadinya Allah lah yang lebih bisa dipercaya tentang berita permasalahan isi hati hambanya. Ya, maka sudah pasti iblis adalah kafir dan isi hatinya ketika menolak untuk sujud bukanlah karena tauhid tetapi karena istakbar, aba wastakbar. Ya. Wa kana iblis dikatakan juga oleh Syekh bin Utsaimin termasuk daripada pimpinan tauhid yang kedua yaitu waman ubida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah dalam keadaan dia ridha. Kata Syekh, ai ubida min dunillahi, yaitu orang yang disembah selain Allah. Nah, wa huwa radin, dan dia senang disembah. Radin ayyubada min dunillah, ridha untuk disembah selain Allah. Fa innahu min ru'asa'it tawaghit wal'iyadu billah, maka dia yang ridha, yang senang disembah adalah termasuk daripada tokoh-tokoh tagut. Wal'iyadu billah, kita berlindung pada Allah daripadanya. Wasawa'un ubida fi hayatih au ba'da mamatihi idha mata wa huwa radin bidhalik. Sama saja dia disembah dalam keadaan dia masih hidup fi hayati, ataukah dia disembah ba'da mamati, setelah matinya. Idza mata, apabila dia mati baru disembah. Wa huwa radin bidzalik, dan dia dalam keadaan ridha untuk disembah itu. Seperti syekh-syekh tarekat, mereka disembah ya dengan dielu-elukan dalam bentuk penyembahan, dengan ditaati dalam tindakannya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ditaati dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ditaati di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini namanya disembah. Syekh-syekh tarekat itu atau pimpinan-pimpinan hizbiyin, pimpinan-pimpinan hizbiyah, ditaati dalam segala apa yang dia mau. Ya, pimpinan-pimpinan kelompok hizbiyah, semua itu apabila dia ridha untuk diperlakukan sebagai sesembahan oleh pengikutnya, maka dia adalah termasuk daripada tokoh-tokoh tagut yang lima. Ya, dalilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini nanti setelah ini akan membawakan dalil ya, di mana dalil yang paling jelas ialah firman Allah Ta'ala tentang para pendeta-pendeta Yahudi yang disembah. Pendeta Yahudi dan Nasara yang disembah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka ahbar wa dan ruhban, ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbaban, sebagai rob-rob, tuhan-tuhan min dunillah. Dalam menafsirkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud oleh Allah bahwa orang Yahudi dan Nasara itu menyembah para pendeta mereka dan tokoh mereka ialah ketika para tokoh-tokoh agama mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ditaati, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah ditaati, maka akhirnya jadilah para pendeta itu sebagai ubida min dunillah wahum raduna ayyubadu min dunillah. Mereka menjadi orang-orang yang disembah selain Allah dalam keadaan mereka ridha untuk disembah. Maka ini juga tauhid. Yang ketiga, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsih. Termasuk daripada tokoh tauhid. Siapa yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya? Aiman da'an nasa ila ibadati nafsihi. Siapa yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya? Mengajak orang supaya menyembah diri si penyeru itu tadi. Apakah dengan alasan bahwa saya ini waliullah, atau dengan alasan saya ini cucu Rasul, atau dengan alasan saya ini turunan Nyi Roro Kidul, atau dengan alasan saya ini penjelmaan dari Isa bin Maryam, atau dengan alasan saya ini penjelmaan dari Sunan Kalijogo dan sebagainya. Maka dengan begitu dia mengajak orang supaya menyembah dirinya, supaya orang rame-rame untuk menjadikan diri dia itu sebagai titisan daripada Tuhan yang mempunyai kedudukan sebagai sesembahan. Walaupun kata Syekh bin Utsaimin, wa illam ya'buduhu, walaupun umpamanya dia tidak laku dengan seruannya itu, tidak ada yang mau nyembah dia, namun ketika dia sudah menyeru orang lain untuk menyembah dirinya, fa innahu min ru'asa'it tawaqid, maka dia termasuk daripada pimpinan-pimpinan tauhid. Sawa'an ujiba lima da'a ilaihi am lam yujib. Sama saja. Apakah dijawab seruannya, dijawab seruan lima da'a ilaihi kepada apa yang dia seru padanya, am lam yajib atau tidak dijawab. Maka ketika ada orang yang mengkampanyekan supaya orang-orang menyembah diri si orang yang berkampanye itu, maka dia sudah menjadi termasuk ru'asa at-tawaghit, tokoh-tokoh pimpinan para tauhid. Yang keempat, dari lima kepala tauhid. Nah, sekarang dalil dari yang ketiga apa? Ialah dalilnya firman Allah taala, maka na lin nabi, apa ayatnya? ayakula linnasi u'buduni. Ayat itu tidak sepantasnya seorang nabi untuk menyatakan kepada manusia sembahlah diriku. Nanti dicari ayat itu. Hafidtumuh. Ma hafidta. Allah musta'an. Nah, ayat itu menjadi dalil bahwa orang yang menyeru orang lain supaya menyembah dirinya, maka dia termasuk daripada ru'asa'it tawaghit. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, al-ghaibu ma ghaba 'anil insani wa huwa naw'an. Bahwa yang ghaib itu ialah ma ghaba 'anil insan, apa-apa yang ghaib tidak diketahui, tidak bisa dicapai oleh panca indera manusia. Wa huwa naw'an, dan itu ada dua macam. Yaitu perkara gaib itu perkara yang waqi', perkara yang terjadi tapi tidak diketahui. Dan perkara mustaqbal, perkara yang akan datang. Jadi belum terjadi. Itu juga gaib. Fa ghaibul waqi' nisbiyun. Maka gaibnya perkara waqi', perkara yang memang telah terjadi adalah nisbi. Nisbi artinya relatif. Relatif. Relatif itu artinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Diterangkan oleh Syekh pengertian nisbi itu yakunu li syakhsin ma'luman wal akhar majhulan. Bisa jadi untuk seseorang ma'luman, sesuatu yang diketahui, wal akhar majhulan, dan bisa jadi untuk yang lainnya tidak diketahui. Hah? Kalau perkara yang terjadi itu mempunyai dua macam. Itu adalah ghaibnya ghaib nisbi, relatif, ya. Relatif dalam artian diketahui tergantung keadaan masing-masing. Bisa jadi bagi seorang ghaib, tapi bagi yang lainnya hadir, ya. Nah, bagi seorang ghaib tidak bisa diketahui karena dia tidak tahu. Bagi yang lainnya hadir, oh ini sesuatu yang saya tahu. Begitu. Jadi nisbi, nisbi artinya relatif, sesuai dengan keadaan masing-masing. Ini dalam perkara madza waqi'. Kemudian wa ghaibul mustaqbal haqiqi. Adapun ghaibnya perkara mustaqbal, perkara yang akan datang, itu haqiqi. La yakunu ma'luman li ahadin illallah wahdahu. Tidak diketahui oleh seseorang pun kecuali oleh Allah semata yang tahu. Au man atla'ahu Allah 'alaihi minar rusuli, atau diketahui oleh man atla'ahu Allah, seseorang yang Allah tunjukkan kepadanya. Minar rusuli, dari kalangan para Rasul. Famanidda'a ilmahu, maka barang siapa yang mengaku punya ilmu ghaib, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Tahu nasib orang. Nasib orang itu kan sesuatu yang akan terjadi, ya. Ngeramal nasib orang. Tahu niat orang, ini perkara gaib yang hakiki. Dia ngaku bisa tahu demikian, maka dia itu kafir. Di samping memang pengakuannya itu dusta besar. Dia tidak tahu, tapi ngaku-ngaku tahu. Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla wa li rasulihi. Karena dengan dia mengaku seperti itu, dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Allah menyatakan apa? Qala Allah Ta'ala, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allahu wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan, la ya'lamu man fis samawati wal ard, tidak ada yang tahu, baik penduduk bumi, penduduk langit maupun penduduk bumi, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka juga tidak ada yang mengerti, merasa di bumi mana dia akan dibangkitkan. Allah menyatakan tidak ada yang tahu perkara gaib, baik penduduk bumi maupun penduduk langit. Terus kemudian ada orang bilang, oh saya tahu. Itu artinya apa? Nantang. Itu artinya mendustakan berita yang Allah sebutkan, maka dia kafir. Wa idza kana Allah azza wa jalla ya'muru nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Allah menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyulina lil mala'i, untuk mengumumkan kepada sekalian manusia, annau la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, mengumumkan bahwasanya tidak ada yang tahu, baik penduduk bumi, penduduk langit maupun penduduk bumi, tidak ada yang tahu al ghaiba, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Allah untuk mengumumkan demikian. Maka setelah pengumuman itu, fa inna man idda'a ilmal ghaibi, maka barang siapa yang mengaku punya ilmu gaib, faqad kadzdzaballaha azza wa jalla wa rasulahu fi hadzal khabar, maka berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya dalam perkara berita ini. Berita dari Allah dan Rasulnya bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib, baik penduduk langit maupun penduduk bumi, ya. Berita ini didustakan oleh orang yang mengaku ilmu, punya ilmu gaib. Sedangkan yang didustakan beritanya ialah berita Allah dan Rasulnya. Maka ini cukup untuk mengkafirkan orang itu. Wa naqulu li haula'i, dan kita katakan kepada mereka yang ngaku-ngaku punya ilmu gaib itu, kaifa yumkinu an ta'lamul ghaiba wan nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba, bagaimana mungkin kalian mengerti perkara gaib sementara nabi sendiri tidak mengerti perkara gaib, wan nabi la ya'lamul ghaiba, dan nabi sendiri tidak mengerti perkara gaib. Hal antum asyrafu amir rasul, apakah kalian lebih mulia atau rasul yang lebih mulia? Fa in qalu nahnu asyrafu minar rasul, kalau mereka mengatakan kami lebih mulia dari rasul, kafaru bihadzal qaul, maka mereka menjadi kafir dengan omongan ini. Wa in qalu hadza wa in qalu huwa asyrafu fanaqulu limadza wa in qalu, dan apabila mereka menjawab dengan jawaban yang model kedua, ketika ditanya siapa yang lebih mulia, rasul atau kalian, maka mereka menjawab huwa asyrafu, rasul lebih mulia. Kalau mereka menjawab begitu, fanaqulu, kita katakan lagi, kita tanyakan lagi pada mereka, limadza yahjubu anhul ghaib wa antum ta'lamuna, limadza yahjubu anhul ghaib, mengapa kalau memang rasul lebih mulia dari kalian, Rasul yahjubu anhul ghaibah, tertutup dari beliau untuk mengerti perkara gaib, namun kalian tahu perkara gaib itu. Nah, ini bagaimana ini? Waqad qala Allahu azza wa jalla an nafsihi, dan Allah yang maha agung dan maha mulia telah berfirman tentang dirinya. Dirinya itu ialah alimul ghaibi. Dirinya adalah maha alim tentang perkara gaib. Fala yadhharu ala ghaibihi ahada, maka tidak akan tampak terhadap perkara gaibnya seorang pun. Tidak akan ditampakkan kepada seorang pun. Illa man irtadha min rasulin, kecuali orang yang diridhai dari rasul. Fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfi rasada, karena rasul itu yasluku beribadah min baini yadaihi, di hadapannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, rasada. Karena sungguhnya fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada, karena sungguhnya rasul itu berjalan sementara Allah terus mengintai rasada, mengintai dari belakang, dari depan maupun dari belakang. Min baini yadaihi dari depan, wa min khalfihi dari belakang. Rasada yakni Allah terus mengintai di posisi pengintaian. Wa hadhihi ayatun tsaniyatun, dan ini adalah ayat yang kedua, tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib, yang menunjukkan kepada kafirnya mereka yang mengaku punya ilmu ghaib. Wa qad amara Allah taala nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam, dan sungguh Allah telah memerintahkan nabinya, ay yu'lina lil mala'i, untuk mengumumkan kepada sekalian manusia, biqaulihi, dengan menyatakan, qul la aqulu lakum indi khazainullah, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu lakum, aku tidak mengatakan kepada kalian, indi khazainullah, bahwa aku punya ilmu rahasia-rahasia Allah. Khazainullah, rahasia-rahasia Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan aku katakan hai Muhammad bahwa aku, yakni dirinya, diri beliau, la a'lamu al ghaiba, aku tidak tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum, dan aku tidak mengatakan, inni malakun, aku ini malaikat. Aku tidak pernah mengatakan demikian pada kalian. In attabi'u illa ma yuhai layya, aku hanya mengikuti siapa yang diwahyukan kepadaku. Jadi ayat-ayat ini jelas tegas menyatakan rasul itu tidak tahu gaib kecuali kalau diberitahu Allah. Ya, artinya betul-betul pemberitahuan dari Allah itu hanya semata-mata anugerah. Sementara dia pada asalnya tidak mengetahui perkara gaib. Jadi hanya sebatas apa yang diberitahu oleh Allah kepadanya. Tidak bisa dia setiap saat kemudian ingin tahu perkara gaib tentang si Anu dan si Anu. Nah, ini tidak bisa setiap waktu kemudian mengakses berita gaib. Tidak bisa yang demikian itu. Ngambil berita gaib itu enggak bisa. Rasul ya tidak tahu perkara gaib kecuali setiap saat yang Allah kehendaki, saat tertentu Allah memberitahu beliau tentang perkara gaib. Nah, kalau Rasul itu tahu perkara gaib, enggak mungkin Rasul bisa dilukai ya dalam perang Uhud. Mau melukai dihindari, enggak kena. Ada tombak dilemparkan oleh musuh kepada ke arah Rasul. Rasul menghindar, enggak kena. Itu kalau Rasul tahu perkara gaib. Namun karena beliau tidak tahu perkara gaib, ya, maka beliau terkena tombak, ya, berdarah wajah beliau yang mulia, juga Rasul diracun, ya, disihir, diracun, nah, oleh orang Yahudi. Kalau Allah menghendaki untuk memberitahu beliau, maka beliau tahu. Kalau Allah tidak menghendaki untuk beliau mengetahuinya, maka tidak tahu. Ketika dihidangkan pada beliau daging bakar, daging kambing bakar, tapi sudah diisi racun oleh si Yahudi. Nah, kata Yahudi ini, kalau dia nabi, maka dia tidak akan terkena racun ini. Maka ketika dia hidangkan kepada nabi, daging itu berbicara. Ya Muhammad, jangan kau makan aku karena aku beracun. Rasulullah membuang. Disebutkan sahabat beliau yang di samping beliau memakan daging itu dan matilah sahabat beliau karena makan racun itu tadi. Ditangkap si Yahudi itu, gimana, kenapa kau kok meracun? Kata dia, ya karena aku ingin mencoba apakah kamu itu nabi atau tidak. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau Rasulullah diberitahu oleh Allah baru tahu. Kalau enggak ya termakan. Begitu. Ya. Nah, kepala tauhid yang berikutnya, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya. Mereka yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, itu tauhid. Diterangkan di sini oleh Syekh bin Utsaimin, al-hukmu bima anzalallahu ta'ala, berhukum dengan apa yang Allah turunkan min tauhidir rububiyah, termasuk daripada tauhid rububiyah. Yang orang takfiriyun kadang-kadang mengistilahkan tauhid hakimiyah. Nah, itu adalah masuk dalam bidang tauhid rububiyah. Li'annahu tanfidzun li hukmillahi alladzi huwa muqtadha rububiyyatih. Karena berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu termasuk tanfid, pelaksanaan daripada hukum Allah, yang pelaksanaan atau ketaatan kepada hukum Allah itu termasuk daripada muqtadha rububiyyatih, termasuk daripada muqtadha rububiyyatih, termasuk daripada kemestian dari sifat rububiyah Allah. Bahwa Allah dalam sifat rububiyahnya penguasa dan pengatur alam ini total, secara total. Iya. Wa kamali mulkihi wa tasarrufihi, dan termasuk daripada kesempurnaan kerajaan Allah dan kesempurnaan tasarrufullah, pengaturan Allah kepada seluruh wilayah kerajaannya, yaitu dunia dan seisinya, langit dan seisinya, dengan diterapkan diperintahkan semuanya untuk tunduk kepada syariahnya. Walihada sammallahu ta'ala al-matbu'ina fi ghairi ma anzalallahu ta'ala arbaban. Oleh karena inilah Allah menamakan al-matbu'in, orang-orang yang ditaati, orang-orang yang diikuti, fi ghairi ma anzalallahu, dalam selain apa yang Allah turunkan, itu dinamakan arbaban. Arbab jamak dari rab. Limuttabi'ihim, arbaban limuttabi'ihim, sebagai Tuhan bagi muttabi'ihim, bagi pengikut mereka. Faqala subhanahu, maka Allah yang Maha Suci berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibna maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan Ahbar, pendeta Yahudi mereka, Uruhban, pendeta Nasoro mereka, sebagai arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal-Masih ibn Maryam, dan mereka telah menjadikan Al-Masih bin Maryam, yaitu Isa, sebagai tuhan selain Allah. Wa ma umiru, padahal tidaklah mereka diperintah, illa liya'budu ilahan wahida, kecuali untuk mereka beribadah kepada satu sesembahan. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia Allah yang maha suci, maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Fasammallahu ta'ala, maka di ayat ini Allah menamai al-matbu'in, orang-orang yang diikuti di dalam kesesatan itu, arbaban. Allah namai mereka sebagai arbaban, sesembahan-sembahan, sebagai rob-rob. Haitsu ja'alu musyarri'ina ma'allahi, di mana mereka telah menjadikan musyarri'in, apa, penetap syariat, musyarri'in pembikin syariat bersama Allah. Mereka menganggap bahwa tokoh-tokoh itu sebagai pihak yang ikut serta meletakkan syariat bersama dengan Allah. Wasammal muttabi'ina, dan Allah telah menamai al-muttabi'in. Al-muttabi'in berarti orang-orang yang ikut, ubadan, sebagai para penyembah. Haitsu innahum dhallu lahum wa ta'uhum, di mana para pengikut ini, zallulahum, merendahkan diri mereka kepada apa pimpinannya, wa ta'uhum, dan mentaati pimpinannya, fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala, dalam menyelisihi hukum Allah yang maha suci dan maha tinggi. Wa qad qala Adi ibn Hatim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Adi bin Hatim telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhum, bahwa mereka ahlul kitab tidak beribadah kepada para pendeta itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Adi, menjelaskan kepada beliau, bal innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Bal innahum, bahkan mereka ahlul kitab, bahkan mereka para pendeta itu, harramu alaihimul halala, mereka mengharamkan atas ahlul kitab perkara yang Allah halalkan. Wa ahallu lahumul harama, dan mereka menghalalkan bagi para ahlul kitab ini, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fattaba'uhum, dan mereka pun ahlul kitab mengikuti para pendeta itu dalam menghalalkan dan mengharamkan itu tadi. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, kata Nabi. Sikap yang demikian, tetap tunduk dalam halal haram itu adalah sikap tunduk dalam halal haram kepada selain Allah itu adalah peribadatan mereka yang tunduk itu kepada yang ditunduki tadi. Idza fahimta dzalika, kalau engkau sudah memahami ini, fa'alam anna man lam yahkum bima anzalallah, maka ketahuilah bahwa siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wa arada ayyakuna tahakuma ila ghairillahi wa rasulih, dan dia ingin untuk bertahkim, ayyakuna tahakum, bertahkim, meminta hukum, meminta keputusan hukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Wuridat fihi ayatun yunfil imana anhu, telah diriwayatkan tentang orang yang demikian ini beberapa ayat yang menafikan keimanan orang yang demikian ini. Ya, wa ayatun bikufrihi wa dhulmihi wa fisqihi, dan juga telah dibawakan ayat-ayat Quran yang menyatakan kafirnya orang yang demikian ini, yaitu mencari hukum dari selain Allah dan Rasulnya, dan zalimnya orang yang demikian dan fasiknya orang yang demikian itu. Nah, ini adalah kaidah mada ammah, ya, kaidah ammah. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ini kaidah ammah. Paham ya? Nah, hati-hati jangan jadi haddadi. Fantabihu. Nah. Sebab di dalam perkara ta'yin itu masih harus ditambah kaidah amma ini dengan beberapa kaidah ta'yin, ya. Nah. Fa'ammal qismul awwalu, adapun yang bagian pertama, ayat yang memberitakan bahwa bertahkim kepada selain Allah dan Rasulnya itu kufur. Yalah famithlu qawli ta'ala, misalnya seperti firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut waqad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fa kaifa idha asabathum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillahi walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Masya Allah, lengkap. Alam tara, tidakkah kamu melihat, ilal ladzina yaz'umun, kepada mereka yang menyangka atau mengaku, annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada yang rasul-rasul yang sebelum kamu. Mereka mengaku begitu, tetapi yuriduna yatahakamu ila taghut. Tetapi mereka menginginkan untuk minta hukum kepada taghut. Padahal waqad umiru, sungguh mereka telah diperintah ayak furube, untuk kufur kepada taghut itu, ingkar dan menentang taghut itu, tetapi justru minta hukum kepada taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka ini dengan kesesatan yang jauh. Dalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu, dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah, ila ma unzila ilallah, untuk berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, wa ila rasul, dan berhukum kepada apa yang diturunkan kepada rasul, ra'aital munafiqina, engkau akan melihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, menghalangi engkau dari upaya menegakkan hukum Allah dan Rasulnya itu dengan apa sungguh-sungguh menghalangi. Fa kaifa idza asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim, maka bagaimana keadaan mereka nanti apabila ditimpa mereka itu dengan musibah sebagai akibat dari tindakan tangan mereka. Tsumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka datang kepadamu untuk bersumpah dengan atas nama Allah. In aradna illa ihsana wa tawfiqa, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. Yaitu mereka apabila ditimpa malapetaka, apabila ditimpa problem akibat tindakan mereka, orang-orang munafik ini segera berusaha meyakinkan kalian dengan kata-kata yang paling bagus mereka. Namun pada dasarnya mereka tidak menginginkan tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, mereka itu Allah betul-betul tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'aradu anhum, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Wa'idhum, dan beri nasihat mereka. Wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakanlah kepada mereka, pada diri mereka, omongan yang baligha, yang tegas. Menghadapi orang-orang munafik itu tidak boleh kata-kata yang bercabang, tapi harus dengan kata-kata yang tegas. Ya. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami utus seorang rasul pun illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu, dan seandainya mereka itu berbuat zalim anfusahum terhadap diri mereka, kalau mereka kaum mukminin itu yang taat pada rasul itu berbuat zalim terhadap diri mereka, yaitu berbuat dosa, ja'uka, mereka datang kepadamu hai Muhammad, fastaghfirullaha, mereka minta supaya dimintakan ampunan kepada Allah, wastaghfirulahumur rasulu, dan minta supaya rasul memintakan ampunan kepada bagi mereka. Seandainya mereka berbuat zalim, berbuat dosa, kemudian bertindak seperti itu, maka lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapati Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Fala warabbika la yu'minun, maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka mau menjadikan engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di kalangan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, ganjalan, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Masya Allah, ini dalil yang menafikan iman bagi mereka yang mencari hukum dari selain Allah dan Rasulnya. Ya, atau dalil tentang kafirnya mereka yang menolak hukum Allah dan Rasulnya. Fawasafallahu ta'ala ha'ula'il mudda'ina lil'imani wahum munafiquna, maka Allah memberitahukan sifat mereka al-mudda'in lil iman, orang-orang yang mengaku beriman itu, padahal wahum munafiqun, padahal mereka adalah orang-orang munafik. Allah menerangkan sifat mereka bisifatin, ada beberapa sifat. Al-ula, yang pertama, annahum yuriduna yakunu tahakuma ila taghut, mereka menginginkan untuk bertahkim kepada taghut, untuk merujukkan hukum kepada taghut. Wa huwa kullu ma khalafa hukmallahi ta'ala wa rasulah, dan taghut itu ialah semua yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, hukum-hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Kalau hukum itu tidak menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, maka itu bukan taghut. Contohnya hukum lalu lintas, ini kemaslahatan kehidupan umat, ini tidak menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Iya. Naam. Hukum pencatatan nikah. Ini tidak menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Kewajiban untuk mencatatkan nikah di KUA. Ini tidak menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Jadi ada hukum yang tidak menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, maka itu bukan taghut. Tetapi yang dikatakan taghut itu ialah semua hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, maka itu taghut. Lianna ma khalafa hukum Allah wa rasulahu fahuwa tughyanun wa i'tida'un ala hukmin man lahu hukmun man lahul hukmu wa ilaihi yarji'ul amru kullu wa huwa Allahu. Karena ma khalafa hukum Allah wa rasulah, apa saja yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, fahuwa tughyan, maka menyelisih hukum Allah dan Rasulnya itu adalah tughyan. Tahu tughyan? Melampaui batas, melanggar batas. Wa tidak, dan menyelisih hukum Allah dan Rasulnya itu adalah tidak, sikap bermusuhan ala hukmin, kepada hukum yang man lahul hukmu, terhadap hukum zat yang mempunyai hukum, dan zat yang kepadanya yarji'ul amru kullu, yang zat yang kepadanya kembali segala perkara, wa huwa Allah, yaitu Allah. Jadi i'tida' menjalankan permusuhan kepada hukum Allah. Iya. Dan Allah itu yang memiliki segala perkara, kembali kepadanya segala perkara, dan dia Allah yang memiliki hukum tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, alalahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Tidakkah bagi Allah itu al-khalqu, menciptakan, wal amru, dan membuat keputusan hukum. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha Mulia Allah, dan dia Allah adalah Tuhan bagi sekalian alam. Maka dengan demikian sengaja-sengaja memilih hukum selain hukum Allah dan Rasulnya adalah tindakan kufur. Ya, wadih hadha. Athaniyatu, yang kedua, yaitu yang kedua di sini, bagaimana? Bahwa dikatakan annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli saddu wa a'radu. Golongan kedua ini, golongan yang kafir, yang zalim, yaitu bagaimana mereka itu apabila dipanggil kepada apa yang Allah turunkan, kepada hukum yang Allah turunkan, hukum Al-Qur'an, wa ila ar-rasul, dan hukum yang diturunkan kepada Rasul, yaitu hukum sunnah, al-kitab wa sunnah, mereka apabila dipanggil kepada hukum al-kitab wa sunnah, saddu wa a'radu, mereka akan menghalangi, menghalangi, apa itu, menghalangi upaya untuk orang kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, wa a'radu, dan menentang upaya kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya itu. Ini juga kafir dengan sebab tersebut. Sebagaimana yang telah kita baca ayatnya. Ya. Iya, kita sudah baca ayatnya ya. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, annahum idza usibu bi musibatin bima qaddamat aydihim, bahwa mereka itu apabila ditimpa musibah, malapetaka, dengan akibat, sebagai akibat daripada tindakan tangan mereka, mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Sehingga akhirnya dapat musibah. Negara dalam keadaan goncang, kacau, penuh dengan penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan pencolengan, penuh dengan berbagai kejahatan. Padahal sungguhnya semua itu akibat daripada tindakan dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya itu. Iya. Nah, ketika mereka ditimpa oleh berbagai musibah-musibah itu, bima qaddamat aydihim, dengan sebab akibat tangan mereka sendiri, ya. Ha wa minha ay yu'thira ala sani'ihim. Ya, termasuk daripada tindakan tangan mereka ialah yu'thira ala sani'ihim. Athara, yakni merendahkan, menghinakan pencipta mereka. Ya, yaitu Allah. Ketika mereka sudah berbuat demikian, kemudian timbul akibat perbuatan mereka itu, kekufuran mereka itu, timbul berbagai malapetaka. Ya, negara dalam kegoncangan dan sebagainya, ja'u, mereka datang kepadamu, yahlifuna annahum ma aradu illa al-ihsana wat-tawfiqa. Mereka datang kepada kalian, mereka bersumpah bahwa mereka membuat berbagai tindakan-tindakan tadi, melanggar hukum Allah dan Rasulnya itu, tidak ada lain kecuali yang mereka inginkan, ma aradu, tidaklah mereka inginkan, illal ihsana wat taufiqa, kecuali hanya kebaikan dan taufiq, bimbingan dari Allah. Kahali man yarfudul yawma ahkamal islami. Ini kata Syekh bin Utsaimin seperti keadaan orang-orang yang menolak hukum Islam pada hari ini. Wa yuhakkimu bil qawaninil mukhalifah laha. Mereka menolak hukum Islam dan menetapkan hukum qawanin, konun-konun, undang-undang yang menyelisih Islam. Za'man minhu anna dhalika huwal ihsan wal muwafiq li ahwalil asr. Mereka menyangka, mereka mengaku bahwa tindakan ini adalah upaya yang baik, al-muafiq, yang mencocoki ahwalil asr, situasi dan kondisi masa kini, kata mereka. Ini demi integritas nasional. Karena kalau kita menerapkan hukum Islam, nanti orang-orang non-Muslim menolak untuk bersatu dengan NKRI, mereka kemudian akan berpisah dari NKRI. Oleh karena itu, demi integritas nasional, maka kita tolak hukum Islam. Indonesia soalnya tidak semuanya terdiri dari orang Islam. Sungguhnya kalau mereka mau menerapkan hukum Islam, jebret diterapkan hukum Islam. Terus ada kelompok masyarakat yang menolak hukum itu. Apa hukumnya? Memberontak. Iya kan? Lah kalau memberontak terus bagaimana? Dilus-lus? Atau dininabobokkan? Ya disikat. Sama saja sekarang keadaannya mereka menerapkan hukum Belanda, KUHP Belanda. Jebret. Pokoknya ini hukum negara. Terus ada kelompok yang menentang hukum itu. Apa yang mereka lakukan? Ya disikat. Nah, setiap ada penerapan satu hukum, mesti ada kelompok masyarakat yang menolak hukum itu. Itu satu sunnatullah. Ya. Maka kenapa kegiliran kemestian untuk menerapkan hukum Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, oh di sini bukan orang Islam saja, di sini banyak yang lainnya, nanti akan terjadi terpecah belahnya bangsa dan negara ini. Mereka bilang begitu. Tetapi giliran menerapkan hukum Belanda, hukum kafir, mereka mengatakan pokoknya siapa yang menentang hukum ini kita sikat. Ma hadza Ini adalah karena hati yang sedang sakit, otak yang sedang rusak. Iya. Tsumma hadzara subhanahu haula'il mudda'ina lil imani. Iya, kenyataannya kan begitu. Kenyataannya setelah mereka menolak hukum Islam dengan alasan takut terjadi pemberontakan, takut terjadi disintegrasi bangsa, ternyata ketika mereka melaksanakan hukum kafir, Belanda kafir, terjadi pemberontakan-pemberontakan di mana-mana, pemberontakan PKI, pemberontakan RMS, pemberontakan Permesta, pemberontakan PRRI, pemberontakan DITI, pemberontakan-pemberontakan-pemberontakan, terus sampai hari ini tidak habis-habisnya pemberontakan itu. Iya. Lalu kebenaran omongan mereka bahwa kalau menerapkan hukum yang netral agama itu akan lebih bisa menyatukan bangsa dan negara ini, mana? Justru musibah dan musibah terjadi. Kekacauan, keamanan, kehancuran ekonomi, banyaknya pencoleng-pencoleng, banyaknya korupsi, banyaknya maling-maling, sehingga ke negara yang gemah ripah loh jinawi, yang betul-betul kaya raya ini, justru membuat miskin bangsanya dan penduduknya. Dicabut barokah oleh Allah. Yang ada hanya musibah dan musibah, gangguan keamanan, gangguan sosial, gangguan akhlak, gangguan berbagai gangguan, luar biasa dahsyatnya musibah akibat tangan mereka sendiri. Ya, ketika terjadi musibah, kita minta bantuan para tokoh agama untuk supaya ikut kiranya membantu pemerintah dalam mengatasi problem ini. Aduh, repot ini manusia-manusia, makhluk-makhluk aneh ini memang, ya. Nah, thumma hadzara subhanahu haula'il mudda'ina lil imani. Kemudian Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci memperingatkan mereka para orang-orang yang mengaku beriman, al-muttasifina bitilka sifati, tetapi punya sifat-sifat seperti ini tadi. Diajak hukum Allah menolak, tetapi giliran dapat musibah akibat tindakan dia menolak hukum Allah itu, dia ingin kembali untuk minta pemecahan dari kaum muslimin, minta bantuan supaya kaum muslimin memecahkan problemnya. Allah memperingatkan mereka yang mempunyai sifat-sifat seperti itu. Bi'annahu subhanahu, bahwa dia Allah yang Maha Suci, ya'lamu ma fi qulubihim, betul-betul tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Wa ma yakinunahu min umurin tukhalifu ma yaqulun, dan Allah Maha tahu apa yang yakinunahu, apa yang mereka sembunyikan, min umurin, dari berbagai perkara yang tukhalifu ma yaqulun, menyelisihi dari apa yang mereka katakan. Allah peringatkan bahwa Allah tahu gerak-gerik hati mereka, ya, segala makar mereka di bawah tangan Allah, yakni dikuasai total oleh Allah. Allah akan membalas makar itu. Wa amara nabiyahu ayya'idhahum. Nah, Allah perintahkan nabinya untuk menasihati mereka. Ya? Dinasihati, apalagi penguasa, ya dinasihati. Bukan diberontak, tapi dinasihati. Bahwa semua problem yang kamu alami sekarang ini gara-gara tindakan tangan kamu, hei penguasa, yaitu engkau menolak hukum Allah. Ya, dinasihati. Wa yaqulu lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan Rasul diperintah oleh Allah, yaqulu lahum, untuk mengatakan kepada mereka, kepada diri-diri mereka, qaulan baligha, omongan yang tegas kalau menasihati orang-orang yang hatinya mencela-mencele, hatinya menceng kanan, menceng kiri, hatinya yang miring sana, miring sini, itu harus tegas. Tidak boleh perkataan yang kemudian kabur begitu. Qaulan baligha. Summa bayyana annal hikmata min irsalir rusul min irsalir rasuli. Kemudian Allah menjelaskan bahwa hikmah tujuan min irsalir rasuli diutusnya rasul itu ayyakuna huwal muta'ul matbu'u, bahwa rasul itu untuk ditaati dan diikuti. Al-muta' ditaati, al-matbu' diikuti. La ghairahu minan nasi, tidak boleh yang selain rasul itu dari kalangan manusia. Muhimman qawiyat afkaruhum, meskipun qawiyat afkaruhum, kuat akal apa pemikirannya, hebat pemikirannya, wattasa'at madarikuhum, dan sangat luas madarikuhum, pencakupannya, wawasannya. Tapi kalau dia menyelisih rasul, tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati. Naam. Jadi yang harus diikuti ialah rasul. Walaupun rasul itu buta huruf, buta baca, buta tulis, tidak pernah sekolah sama sekali, tetap karena beliau rasul, maka harus ditaati. Thumma aqsama ta'ala birububiyatihi li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian Allah bersumpah dengan rububiyahnya kepada rasulnya. Fala madha wa rabbika. Ini sumpah Allah terhadap rububiyahnya, rububiyah Allah. Naam, ngerti ini ya? Fahim tanya Salman. Naam, barakallahu fiik. Allah bersumpah dengan rububiyahnya kepada rasulnya. Allati hiya akhassu anwa'ir rububiyyati, yang ia adalah merupakan jenis-jenis rububiyah yang paling khusus, yaitu al-hukm, apa, qarrar al-hukma, menetapkan hukum, itu rububiyah yang khusus bagi Allah. Ya, naam, begitu. Wallati tadammana al-isyarata ila sihhati risalatihi sallallahu alaihi wa sallam. Sumpah Allah ini juga tadammana, mengandungi al-isyarah, isyarat dari Allah tentang sihhati risalatihi, benarnya ajaran yang dibawa oleh rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Aqsama biha qasman muakkadan, Allah bersumpah dengan rububiyahnya itu qasman muakkadan, sumpah yang ditekankan. Fala warabbika, warabbika dimulai dengan fala. Annahu la yasihul imanu illa bi thalathati umur, bahwasanya tidak akan benar iman seseorang itu kecuali dengan tiga perkara. Al-ula ayyakuna tahakuma fi kulli niza'in ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Syarat pertama untuk benarnya iman seorang ialah bahwa tahakum, harus bertahkim kepada rasul, fi kulli niza, dalam segala pertikaian. Harus merujukkan segala pertikaian itu kepada rasul untuk mendapatkan keputusan hukum. Atsani, yang kedua, antan syariha suduru bi hukmi, bahwa hati, dada itu lapang dengan keputusan hukum rasul. Wala yakunu fin nufusi harajun wa dhiqun minhu, dan tidak boleh ada di dalam hati haraj, ganjalan, wa dhiq, rasa sempit dari putusan rasul itu. Ya. Atsalitsu, yang ketiga, syaratnya untuk seorang itu dikatakan imannya benar, ayah sulat taslima biqabulin ma hakama bihi, bahwa terjadi, harus ada at-taslim, tunduk dengan penuh menerima ma hakama bihi, apa yang Rasul telah tetapkan hukum padanya, wa tanfidhuhu, dan menunaikan biduni tawanin awin hiraf, menunaikannya tanpa tawan, tanpa membelokkan atau menyimpangkannya. Begitu ya. Jadi qismul awal sudah kita bahas, yaitu orang yang menolak hukum Allah itu kafir. Al-qismu tsani sekarang, yaitu ayat-ayat yang memberitakan tentang kafir, zalim, fasiknya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Wa ammal qismu tsani fa mithlu qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia itu kafir, zalim, fasik. Ya, tiga ayat isinya demikian. Wa hal hadhil awsafu tsalatha tatanazzalu ala mausufin wahid. Sekarang, apakah sifat yang tiga ini turun pada mausufin wahid, pada satu pihak yang disifati? Bima'na, yaitu dengan makna anna kulla man lam yahkum bima anzalallah fa huwa kafir zalim fasik, yaitu bahwa semua yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia itu kafir zalim fasik. Dijawab di sini. Lian Allah Ta'ala wasofal kafirina bidzulmi wal fisqi. Karena Allah telah mensifati orang kafir itu dengan kedzaliman dan kefasikan. Faqala Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyatakan wal kafiruna humudz dzalimun. Orang kafir itu adalah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang kafir adalah zalim. Mafhum hadza? Nah. Wa qala ta'ala innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Nah, ayat ini juga memberitahukan bahwa mereka itu kafaru billahi wa rasulihi, mereka itu kafir kepada Allah dan rasulnya, wa matu, dan mereka mati, wa hum fasiqun, dan mereka itu berbuat kefasikan. Juga di sini Allah sifati al-kafir sebagai fasik. Iya. Fa kullu kafirin zalimun fasiqun. Maka semua orang kafir itu adalah zalim fasik. Fa kullu kafirin zalimun fasiqun. Aw hadhihi kemungkinan kedua. Ya, kemungkinan pertama bahwa tiga ayat ini mensifati tentang orang yang satu pihak saja, yaitu yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia itu kafir, zalim, fasik. Kemungkinan pertama. Dan ini ada kemungkinan itu, karena Allah menamakan orang kafir itu sebagai zalim dan menamakan pula orang kafir itu sebagai fasik. Ya, khalas. Kemudian au hadhihi al-awsafi tatanazzalu ala mausufina bihasbil hamil lahum ala adamil hukmi bima anzalallah. Atau kemungkinan kedua, sifat-sifat yang tiga ini tatanazzalu, diturunkan oleh Allah, ala mausufin, terhadap orang-orang yang disifati bihasbil hamil lahum, dengan sesuai dengan al-hamil lahum ala adamil hukmi bima anzalallah, sesuai dengan sebab yang mendorong mereka untuk menerapkan, untuk tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Hah? Sesuai dengan apa yang menjadi sebab di hati mereka sehingga tidak menerapkan hukum Allah itu. Kemungkinan kedua ini. Wa huwa hadza huwa al-aqrabu indi wallahu alam. Kata beliau, inilah yang lebih dekat menurut aku, wallahu alam, kepada makna yang benar. Jadi orang berhukum, orang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Oh, karena sudah kuno hukum Allah itu hukum zaman unta. Nah, ini kafir. Ya. Iya. Kafir ini. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Jawabannya, oh iya, ya sesungguhnya saya kepingin menerapkan itu. Tapi lah ya apa, saya ini sedang dendam sama si Fulan, mau tak sikat ini. Kalau pakai hukum Allah ya dia selamat dari itu. Sudah biarkan untuk sementara supaya saya menyikat si Fulan itu, disikat. Ini zalim. Dia mengakui wajib untuk tunduk kepada hukum Allah. Tapi untuk sementara karena nafsunya ingin berbuat zalim. Ada pula orang yang ditanya, kenapa kamu tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan? Aduh lah ya apa, nanti saya dicopot dari jabatan saya kalau berhukum dengan itu. Lah, saya yakin memang benar hukum Islam itulah, tapi terus ya apa, ini kondisinya saya nanti bisa jatuh dari jabatan saya ini. Ada fasik. Lebih mengutamakan dunia daripada hukum Allah, daripada iman kepada Allah. Ada fasik. Nah ini sesuai dengan hamil yang mendorong kenapa dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Fanaqulu, maka kita katakan, kata Syekh, man lam yahkum bima anzalallahu istighfafan bihi, barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan karena menganggap enteng hukum Allah itu, au ihtiqaran lahu, atau menghinakan hukum itu, menganggap hina hukum itu, au i'tiqadan anna ghairahu aslah minhu, atau berkeyakinan bahwa hukum selain Allah itu adalah lebih bagus daripada hukum Allah, wa anfa'alil khalqi, atau berkeyakinan bahwa ada hukum yang lebih bermanfaat bagi makhluk daripada hukum Allah, au mithlahu, atau dengan keyakinan yang semisal itu, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan karena sebab-sebab ini tadi, fahuwa kafirun kufran mukhrijan anil millah, maka golongan yang demikian ini yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan berarti kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama. Murtad artinya. Ah, kenapa tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Iya, kalau di Indonesia enggak mungkin, karena Indonesia ini bukan orang Islam saja, Indonesia ini dan itu lagi itu hukum zaman onta itu, sekarang ini sudah lain. Nah, ini kafir keluar dari Islam. Iya. Hah? Wa min haula'i man yad'una lin-nasi tasyri'at, dan termasuk dari golongan yang kafir keluar dari Islam ini ialah mereka yang yad'una lin-nas, meletakkan bagi manusia tasyri'at, ketentuan-ketentuan hukum, tukhalifu tasyri'at al-islamiyah, yang menyelisihi hukum-hukum Islam, litakuna manhajan yusirun nasa alaih, untuk hukum selain hukum Islam itu sebagai manhajan, sebagai pegangan untuk orang berjalan di atasnya. Ya. Fa innahum lam yad'u tilka tasyri'atil mukhalifatil syari'atil islamiyati illa wa hum ya'taqiduna annaha aslaha wa anfa'a lil khalqi. Maka mereka, golongan yang demikian ini, tidaklah lam yad'u, mereka tidaklah meletakkan tilka tasyri'at, berbagai hukum-hukum yang mukhalifah, yang menyelisihi al-syari'ah al-islamiyah, syariat Islam itu, mereka tidaklah meletakkan berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang menyelisih hukum Islam itu, illa wahum ya'taqidun, kecuali mereka karena meyakini, annaha aslah, bahwa hukum yang selain Islam itu lebih bagus, wa anfa, lebih bermanfaat, lil khalqi, bagi manusia. Idh minal ma'lumi bidharuratil aqliyati, di mana telah diketahui bidharurah al-aqliyah, dengan kepastian akal, wal jibillah al-fitriyah, dan kebiasaan fitrah, annal insana la ya'dilu an minhajin ila minhajin yukhalifuhu illa wa huwa ya'taqidu fadla ma adila ilaihi. kebiasaan menurut akal dan kebiasaan fitrah, annal insan, bahwa manusia itu layak dilu, tidaklah dia akan menyimpang, layak diluan, tidaklah menyimpang dari minhaj, dari satu pegangan hukum, ila minhajin yukhalifu, kepada satu minhaj, satu pegangan yang menyelisihi pegangan pertama, tidaklah dia menyimpang, ya, dari satu hukum kepada hukum lain, illa wahuwa ya'taqid, kecuali ketika dia itu meyakini fadla ma'adila ilaih, keutamaan hukum, pegangan hukum yang dia telah menyimpang kepadanya itu. Wa naqasa ma'adila anhu, dan dia menganggap apa kurang tentang hukum yang telah dia tinggalkan itu. Tidaklah seseorang itu menyimpang dari satu hukum, pegangan hukum, kepada hukum lain. Tidaklah orang menyimpang dari hukum A. Tidaklah orang menyimpang dari hukum A kepada hukum B, kecuali karena dia menganggap hukum A sudah kadaluarsa, sudah kurang nilainya. Dan karena dia meyakini hukum B itu lebih bermanfaat dan lebih baik daripada hukum A. Itu kebiasaan demikian. Iya. Naam. Karena dia meyakini fadla, keutamaan tentang apa? Ma'adila ilaih, hukum yang dia pindah kepadanya itu, yaitu hukum B itu. Dia meyakini hukum B itu lebih utama daripada hukum A. Ya. Maka dia ketika berpindah dari hukum Islam kepada hukum kafir yang menyelisih hukum Islam itu, maka di situ dia karena menganggap hukum Islam sudah tidak bisa lagi dipakai, sudah tidak bermanfaat bagi manusia, maka yang demikian ini kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa huwa lam yastakh wal wa huwa lam yastakh wal huwa lam yastakhif bihi. Kemudian golongan kedua, dia tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, tetapi huwa lam yastakhif bihi, dia tidak menganggap enteng hukum Islam, walam yahtaqirhu, dan tidak menghinakan hukum Islam, walam ya'taqid anna ghairahu aslaha minhu linafsihi au nahwi dhalik, dan tidak meyakini bahwa hukum selain hukum Islam itu lebih baik bagi dirinya dan atau bagi yang lainnya. Fahadha dhalimun walaysa bikafirin. Orang yang demikian ini dhalim. Karena dia tidak menganggap enteng hukum Islam. Karena dia tidak menganggap hukum yang selain Islam lebih bagus. Tetap dia meyakini hukum Islam itu baik dan terbaik. Dan yang selain hukum Islam itu jelek. Maka dia itu zalim. Walaysa bikafir, tidak dikategorikan kafir kalau yang demikian ini. Wa takhtalifu maratiba dzulmihi, dan berbeda-beda tingkatan-tingkatan kedzalimannya, ya. Bihasbil mahkumi bihi, sesuai dengan keadaan al-mahkum bihi wa wasailil hukmi, sesuai dengan kondisi yang dihukumi dengannya, dan sesuai dengan wasailul hukmi, sarana-sarana hukum, yaitu bukti-bukti dan persaksian-persaksian. Itu namanya wasailul hukmi, sarana-sarana hukum. Hakim itu membuat keputusan dengan adanya sarana-sarana hukum. Yaitu antara lain sarana-sarana hukum itu ada bukti, ada saksi, begitu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Kemudian golongan ketiga, orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Sama juga, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Tetapi la istighfafan bihukmillah, bukan karena alasan meringankan hukum Allah, wala ihtiqaran, dan bukan dengan alasan menghinakan hukum Allah, wala i'tiqadan, dan anna ghairahu aslah, dan tidak pula karena alasan meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih bagus. Wa anfa'alil khalqi au mithli, dan bukan pula karena keyakinan bahwa selain hukum Allah itu lebih bermanfaat bagi manusia, bagi makhluk atau semisal itu. Wa innama hakama bi ghairihi, dia berhukum dengan selain hukum Allah itu hanyalah karena muhabatan lil mahkumi lahu. Karena dia muhabah, karena dia apa, mempertimbangkan keadaan pihak yang akan dihukumi. Waduh, ini kan saudara saya. Waduh, ini kan koneksi saya. Waduh, ini kan teman saya. Dicarikanlah hukum yang lainnya kira-kira untuk menyelamatkan dia dari hukum ini. Muhabatan lil mahkum lahu. Karena mempertimbangkan keadaan si yang dihukumi. Au muraatan lir rishwatin au ghairiha. Atau karena muraah, menjaga kepentingan riswah, suap. Lah saya sudah dikasih sekian dan sekian. Au ghairiha, atau yang lain-lainnya. Loh, saya ini dikasih jabatan ini karena dia. Lah saya masa enggak terima kasih. Begitu. Min ardid dunya, dari perkara-perkara godaan dunia, tawaran-tawaran dunia. Ya. Nah, fahadha fasik, kalau yang kasus demikian tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan karena sebab yang demikian, ya, itu fasik. Ya. Walaisa bikafir, dan tidak dikatakan kafir dia. Wa takhtalifu maratiba fisqihi, dan tentu akan berbeda-beda tingkatan-tingkatan kefasikannya, bihasbil mahkum bihi, sesuai dengan kondisi yang dia tetapkan hukum dengannya. Bahwa sa'ilul hukmi, dan sesuai dengan sarana hukum yang dia bikin keputusan itu. Kadang-kadang dia bikin sarana hukum, wasail hukumnya dengan kadzib, terus didatangkan sumpah palsu dan sebagainya untuk menghindarkan orang ini dari hukum itu. Dari hukum Allah dan Rasulnya. Dalam rangka karena suap. Nah, ini kan berarti tambah berlipat dosanya, kefasikannya. Begitu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fiman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, annahum ala wajhain." Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang mereka yang menjadikan para ulama mereka dan para pendeta mereka sebagai rab-rab selain Allah, ya, tuhan-tuhan selain Allah. Annahum ala wajhain, bahwa mereka golongan yang demikian ini ada dua bentuk, dua sisi. Ya. Ialah ahaduhuma, yang pertama, ayya'lamu annahum baddalu dinallah. Mereka tahu bahwa pimpinan mereka itu merubah hukum Allah, agama Allah. Fayattabi'unahum ala tabdil. Tetapi tetap saja mereka mengikuti pimpinannya itu dalam merubah hukum-hukum Allah, merubah agama Allah ini. Wa yataqiduna tahlila ma haram, dan ikut meyakini penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa tahrima ma ahallallahu ittiba'an li ru'asaihim, dan ikut mengharamkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan, dalam rangka mengikuti para pimpinan mereka. Ma'a ilmihim, padahal mereka tahu, annahum khalafu dinar rusuli, bahwa para pimpinan itu menyelisih agama para rasul. Fahada kufru, fahada kafara, maka orang yang demikian telah kafir. Waqad ja'alahu Allahu wa rasulahu syirkan, dan sungguh dia telah menjadikan Allah menjadikan waqad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan, dan Allah dan Rasulnya telah menjadikan, menganggap orang yang demikian ini sebagai perbuatan syirik. Ya, Allah dan Rasulnya telah menganggap ja'alahu, Allah menganggap dia yang berbuat demikian ini apa? Berbuat syirik. Atsani yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahlilil harami wa tahrimil halali. Bahwasannya mereka dalam keyakinan, ya, keyakinan mereka dan iman mereka tentang tahlilil haram, penghalalan yang Allah haramkan, wa tahrimil halal, pengharaman apa yang Allah halalkan, kadzal ibarah al manqula anhu, demikian ungkapan yang dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tsabitan, telah pasti tentang perbuatan para pendeta itu, ya, lakinnahum ata'uhum, setelah dia tahu dengan yakin pendeta itu telah melakukan tindakan demikian, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, sudah pasti lakinnahum ata'uhum, akan tetapi mereka mentaati para pendeta itu, fi ma'siyatillah, dalam durhaka kepada Allah, kama yafa'alul muslimu ma yafa'aluhu minal ma'asi, sebagaimana yang dilakukan oleh si muslim atas apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat, allati ya'taqidu annaha ma'asi, yang dia yakin bahwa segala perbuatan itu maksiat tetapi dilakukan juga, fa ha'ula'i lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub, maka mereka dalam golongan kedua ini hukumnya seperti hukum orang yang berbuat dosa. Bitahlilil haram wa tahrimil halal, jadi mereka meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah dosa, mereka meyakini golongan kedua ini, tapi ditaati, dia meyakini perbuatan para pendeta yang demikian itu adalah dosa tapi ditaati, maka yang demikian ini perbuatan maksiat. Seperti mentaati para pimpinan preman, pimpinan geng, pimpinan kepala-kepala hizbiyah, membuat keputusan-keputusan yang haram, dalam keadaan yakin dia bahwa ini adalah haram, tapi ditaati pula, ya, maka ini maksiat. Ya, wa hunaka farqun bainal masail allati tu'tabaru tashri'an aman wal mas'alatil muayyanati allati yahkumu fiha al-qadhi bighairi ma anzalallah. Di sini ada perbedaan bainal masail, antara beberapa masalah, allati tu'tabaru tashri'an aman, yang merupakan ketetapan umum, wal mas'alatil muayyanah, dan masalah tertentu, allati yahkumu fiha al-qadhi bighairi ma anzalallah, yang qadhi memutuskannya dengan tanpa apa yang Allah turunkan. Tashri'an aman, bahwa negara ini berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman salafus saleh, seperti dalam konstitusi yang ada di Saudi Arabia contohnya. Hukum tashri'an aman, hukum umum negara menyatakan demikian. Terus menetapkan yang demikian, dengan perkara ketetapan qadhi, qadhi di mahkamah dalam negara itu, mahkamah syariah dalam negara itu mempunyai ketetapan, disuap qadhi itu, akhirnya sudah kau minta berapa, sudah kalau gitu minta bebas atau bebas harganya sekian, kalau diringankan harganya sekian, ya sudah bebas saja, bayar sekian, bayar dulu, bayar terus diputuskan. Qadhi ini qadhi mahkamah syariah, sementara hukum yang umum ialah hukum syariah. Berarti qadhi ini membuat keputusan al-masail, masalah muayyanah dalam perkara tertentu, yang qadhi memutuskan bi ghairi ma anzalallah, dengan apa yang selain Allah turunkan. Ini beda hukumnya. ya, dibanding dengan negara berhukum dengan hukum Pancasila umpamanya. Lo bagaimana syariah Islam yang tidak ada itu hukum-hukum Pancasila? Wah, begitu. Terus ini allati tu'tabaru li'anna al-masail allati tu'tabaru tashri'an 'aman, karena perkara-perkara yang merupakan ketetapan hukum yang umum, la yata'atta fiha taqsimus sabiq, tidak kena dengan perkara pembagian yang kemarin, yang tadi itu. Apa? Kafir, fasik, terus apa? Zalim. Enggak kena pada perkara itu. Hah? Wa innama hiya minal qismil awal. Faqat. Terhadap mereka yang membuat tasyri'an aman, penetapan yang umum itu, negara ini berdasarkan hukum sosialisme. Negara ini berdasarkan hukum, pokoknya hukum selain Islam. Bighair ma anzalallah. Ini tasyri'an aman. Kalau tasyri'an aman ini, kata Syekh, itu hanya satu hukum bagi penguasa yang demikian ini. Yaitu hukum apa? Al-qismul awal faqat. Ya? Apa al-qismul awal? Mereka yang menolak hukum Allah. Mada? Kafir. Adapun apa pembagian yang kedua, kesmutani tadi, kafir, zalim, fasik, itu hanya bagi qadi-qadi di wilayah negara yang dinaungi hukum syariah Islamiyah. Qadi-qadi dalam masalah-masalah tertentu ini suap-menyuap, terus membuat keputusan-keputusan yang menyelisih apa yang Allah turunkan. Maka dia bisa jadi kafir, bisa jadi apa, zalim, bisa jadi fasik, ya, bagi qadi-qadi ini tadi. Tapi tidak dalam hal tasyri'an aman. Adapun yang tasyri'an aman, yang membuat ketetapan umum bahwa negara ini berdasarkan hukum yang bukan hukum Islam, na'am, hanya ada, kata beliau, mada al mina wa innama hiya minal qismil awwali faqat, bagi jenis mereka yang membuat ketetapan umum tasyri'an aman ini hanya ada satu hukum saja. Li'anna hadzal musyarri', karena mereka yang membuat ketetapan seperti ini, tasyri'an yukhaliful Islam, dia membuat tasyri', penetapan hukum yang menyelisih Islam. Wa innama syar'uhu li'tiqadihi, dan dia, wa innama syar'ahu, dan dia menetapkan hukum itu li'tiqadihi, karena dia meyakini annahu aslaha minal Islam, bahwa hukum ini lebih bagus daripada hukum Islam. Wa anfa'alil ibad, dan lebih berguna bagi hamba-hamba Allah. Kama sabaqtul isyara ilaih, sebagaimana yang aku telah isyaratkan sebelumnya. Nah, jelas ya. Hukum di sini ada dua macam. Mereka yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ada dua berita dalam Al-Quran. Berita pertama, al-qismul awal, mada? Itlaqan. Mereka yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, itu kafir. Fala wa rabbika la yuhakkimuka fima syajara. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itlaqan, mutlak. Afa hukmal jahiliyati yabhun, dan sebagainya. Itlaqan. Kemudian al-qismut tsani, apa? Yaitu adanya penetapan yang berbeda. Ada yang dikatakan oleh Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Qismu tsani ini hanya dalam kasus-kasus muayyan tertentu dari qadhi-qadhi, bukan dalam rangka dalam perkara tasyri'an aman, hukum umum. Faham ini antara tasyri'an aman dengan masail muayyanah. Ya? Faham ini ya? Ya hada. Jadi tasyri'an aman itu apa? Hukum. Hukum umum maksudnya apa? Allah musta'an. Allah yahdi. Hukum umum, yakni hukum yang ditetapkan dalam satu negara meliputi umum, meliputi semua perkara yang berkaitan dengan kenegaraan itu. Ya, hukum umum yang berlaku di negara itu apa? Ketika yang menetapkan atau penguasa di negara itu membuat keputusan bahwa hukum yang berlaku di negara itu yang meliputi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di situ adalah hukum yang tidak dengan syariat Islamiah, maka ini berarti tasyri'an aman. Hukumnya hanya satu, yaitu golongan al-qism al-awwal. Apa? Kafir. Nah, adapun dalam masail muayyanah yang dilakukan oleh para qadhi-qadhi, para hakim-hakim ini tadi di tingkat qadhi, sementara hukum umumnya itu syariah Islamiah, tetapi kemudian pelaksana hukum itu di lapangan membuat keputusan-keputusan yang menyelisih apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, itu ada tiga kategori tadi. Faham? Faham sekarang? Tapi ngantuk kau atau sedang ngelamun? Ya Allah musta'an. Nah begitulah. Wa hadhihi al-mas'alah a'ni mas'alat al-hukm bighairi ma anzalallah. Masalah ini, yakni yang aku maksud ialah masalah berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dengan selain apa yang Allah turunkan. Minal masailil kubra, termasuk dari masalah besar, allati ubtuliya biha hukamu hadza zaman, yang telah ditimpa dengannya para pemerintah-pemerintah di zaman ini. Ya. Iya. Pemerintah-pemerintah muslimin ditimpa oleh problem ini, yaitu berhukum bighairi ma anzalallah, dengan apa yang selain Allah turunkan. Fa'alal mar'i, oleh karena itu kata beliau, atas setiap orang an la yatasarra'a fil hukmi alaihim. Jangan tergesa-gesa untuk menetapkan hukum atas pemerintah-pemerintah itu. Bima la yastahiqunahu, dengan hukum yang tidak pantas dikenakan kepada penguasa tersebut. Hatta yatabayyana lahul haqqu, sehingga betul-betul menjadi jelas baginya kebenaran. Li'annal mas'alata khatiratun, karena masalah ini sangat berbahaya. Nas'alullah ta'ala ayusliha lil muslimina wulata umurihim wa bitanatahum. Kita memohon pada Allah ta'ala untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, wulata umurihim, penguasa mereka, wa bitanatahum, dan teman-teman penguasa mereka itu. Kama anna 'alal mar'i alladhi ataahu Allahul 'ilma, sebagaimana pula kewajiban atas setiap orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, ayyubayyinahu liha'ulail hukam, supaya menerangkan kepada penguasa-penguasa itu, litakumal hujjah 'alaihim, untuk supaya tegak hujjah atas mereka. Wa tatabayyanal mahajjata, sehingga menjadi jelaslah perkaranya. Al-mahajjah, perkara yang ditegakkan hujjah padanya itu. Diajak penguasa-penguasa itu kepada hukum Allah. Dinasihati penguasa-penguasa itu kepada hukum Allah. Fayahliku man halaka an bayyinatin, sehingga akan binasalah mereka yang binasa betul-betul dalam kondisi bayyinah jelas. Wa yuhya man hayya an bayyinatin, dan menjadi dan hiduplah orang yang hidup dengan kejelasan pula. Wala yuhaqqiruna nafsahu am bayanihi, dan jangan setiap orang yang berilmu menghinakan dirinya untuk menerangkan ilmu ini. Walayahabanna ahadan fihi. Jangan takut kepada seorang pun dalam menerangkan ilmu ini sama sekali. Fa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Karena kemuliaan itu hanyalah milik Allah dan milik rasulnya dan milik kaum mu'minin. Ya. Naam, kurang sedikit dituntaskan. Kurang sedikit. Naam. Ya. Ha. Begitu penjelasannya, masya Allah. Ya, maka kita semakin jelas permasalahan ini. Ya, untuk memang jelas ya harus belajar makanya. Ya, supaya jangan gampang kita itu menuduh orang, oh takfiri, oh khawarij, oh kita. Padahal dalam keadaan dia jahil tentang permasalahannya. Ah, taib. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwa lima tokoh ini adalah para pimpinan-pimpinan tauhid. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit tauhuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam perkara agama. Telah jelas ar-rusyd, bimbingan kepada kebenaran, minal ghay, daripada penyimpangan. Faman yakfur bitaghuti, maka barang siapa yang kufur kepada para taghut, jamak di sini, taghut. Wa yu'min billahi, dan dia beriman pada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia berpegang bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh. Wa hadza makna la ilaha illallah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Inilah makna la ilaha illallah, yaitu al kufru bit taghut wal imanu bil billah. Itu makna la ilaha illallah. Beringkar atau mengingkari para tauhid dan beriman kepada Allah. Kita lihat penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Wa dalil ay ala wujubil hukum bima anzalallah wal kufur bit tauhid. Dalil yang dimaksud di sini ialah dalil yang menunjukkan wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan kewajiban untuk kufur, untuk ingkar kepada para tauhid ialah firman Allah ini. Berarti dalil terhadap penjelasan daripada keterangan Syekh sebelumnya. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufru bit-tauhid wal iman billah. Itu. Ya. Di halaman 153 Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufru bit-taghut wal iman billah, ya. Dalil terhadap pernyataan ini ialah firman Allah ini, la ikraha fid din ini. Ya. Naam. Dalil ala wujubil hukum bima anzalallah wal kufru bit-taghut. Kemudian Syekh bin Utsaimin menyatakan la ikraha ala dini li dhuhuri adillatihi, tidak ada paksaan terhadap agama untuk orang beragama, ya, karena telah jelas dalil-dalilnya. Untuk orang berislam tidak ada paksaan karena sudah jelas dalilnya. Wa bayaniha, dan keterangan terhadap adillah, terhadap dalil itu telah jelas pula. Jadi dalam agama ini diberikan dalil dan tambahan lagi diberikan keterangan terhadap dalil-dalil itu. Wa wuduhiha, dan telah jelas semuanya itu. Wa li hadza qala ba'dahu, oleh karena inilah Allah katakan setelah itu qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas ar-rusyd, bimbingan kepada kebenaran, daripada al-ghayy, penyimpangan. Fa idza tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, maka apabila telah jelas bimbingan kebenaran itu daripada penyimpangan, fa inna kulla nafsin salimah, maka setiap jiwa yang sehat, la budda an takhtara ar-rusyda 'alal ghayyi, pasti jiwa yang sehat akan memilih kebenaran daripada al-ghay, penyimpangan. Ya. Iya. Karena kalau jiwa itu sehat pasti akan memilih yang benar, fitrah kebenaran itu, cocok dan disenangi oleh fitrah. Kata Syekh, bada Allahu azza wa jalla bil kufri bit taghuti qabla al imani billahi. Di dalam ayat ini Allah memulai keterangannya tentang ar-rusyd, kebenaran itu. Allah mulai dengan faman yakfur bit taghuti, ya. Bil kufri bit taghut. Keterangan bahwa syarat untuk orang beriman itu ialah kufur, ingkar kepada para taghut, qoblal imani billah, sebelum dia beriman pada Allah. Ya. Li'anna min kamali syai'i izalatul mawani'i qabla wujudith thawabiti. Karena kata beliau, min kamali syai' adalah termasuk daripada kesempurnaan sesuatu ialah izalatul mawani', hilangnya al-mawani', penghalang-penghalang untuk terjadinya sesuatu itu. Penghalang-penghalang qabla wujudith thawabit, sebelum datangnya perkara yang pasti. Ya. Kesempurnaan iman itu ialah izalatul mawani', hilangnya penghalang-penghalang keimanan. Yaitu apa? At-tawaghit, ini penghalang-penghalang keimanan. Apabila penghalang-penghalang keimanan itu telah hilang, maka keimanan itu akan sempurna. Walihada yuqalu at-takhliyatu qabla tahliyah. Oleh karena itu, orang bilang at-takhliyah qabla tahliyah. Dikosongkan dulu sebelum dimaniskan. Qabla tahliyah. At-takhliyah dikosongkan dulu. Qabla tahliyah, sebelum diperindah, sebelum dihiasi. Sesuatu bagaimana dihiasi kalau dia masih belepotan dengan kotoran. Kan ya, kosongkan dulu dari segala kotoran, kemudian baru dihiasi, diperindah, dipercantik. Sebelum beriman dikosongkan dulu dari segala kufur, ya, yaitu tawaghit, kemudian baru diisi dengan pembekalan iman. Maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang yang begini imannya, kufur pada tauhid dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ay tamassaka biha tamassukan taman, berpegang dengannya dengan berpegang yang sempurna. Wal urwatul wuthqa hiyal Islam, sedangkan al urwatul wuthqa, tali yang kokoh itu ialah yang ada di ayat ini ialah Islam. Berarti dia berpegang dengan Islam dengan berpegang yang kuat. Wa ta'ammal, coba kamu perhatikan kaifa qala azza wa jalla, bagaimana Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia berfirman, faqad istamsaka walam yakul tamassaka. Coba Allah menyatakan faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang, walam yakun tamassaka. Istamsak dengan tamassak ini lain. Lianna al istimsak, lianna al istimsaka aqwa minat tamassuki. Karena istamsak, al istimsak itu lebih kuat maknanya daripada at tamassuk, berpegang. Fa innal insana qad yatamassaku wa la yastamsik. Karena bisa jadi orang itu yatamassak, berpegang dengan sesuatu, wala yastamsik, tetapi tidak berpegang dengan kokoh dengannya. Bisa jadi berpegang dengan sekedar berpegang. Maka Allah memakai kalimat istamsaka, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fil hadithi ra'sul amri al-islamu wa amuduhu salatu wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillahi. Pokok segala perkara itu ialah Islam. Ah, di sini diterangkan. Arad al-muallifu rahimahullahu ta'ala, di sini al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan dengan pernyataan ini al-istidlalu bihadzal hadithi, untuk mengambil hadith ini sebagai dalil, ala anna likulli syai'in ra'san, bahwasanya segala sesuatu itu ada pokoknya. Faraksul amri alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-Islam, maka pokok perkara yang Muhammad telah datang dengannya itu ialah al-Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya ialah salat. Pokoknya ialah Islam, tiangnya ialah salat. Kata Syekh, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, li'annahu la yaqumu illa biha. Karena Islam itu tidak bisa berdiri kecuali dengan sholat. Walihada kanal qawlur rajihu, oleh karena inilah pendapat yang kuat, kata beliau, kufru tarikis sholat, kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Wa annahu laisa lahul Islam, dan orang yang meninggalkan sholat tidak punya Islam sama sekali. Ini Syekh bin Utsaimin memang sangat kuat berpendapat dengan pendapat madhab Hambali yang menyatakan kafir kufrun akbar, keluar dari Islam, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Sedangkan madhab Syafi'i menyatakan kalau dia itu meninggalkan sholat dalam keadaan masih meyakini wajibnya sholat, tetapi karena malas sholat, maka dia itu belum kafir. Nah, tetapi kalau dia itu tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia itu kafir, keluar dari Islam. Kemudian tiangnya agama ialah sholat, wadharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak tertinggi sanam itu punuk, punuknya unta itu. Tahu punuknya unta ya? Benjolan yang di atas punggung unta itu. Nah, itu puncak tertinggi dari tubuhnya unta itu ya punuknya itu. Punuknya atau puncak tertingginya itu ialah dharwah namanya. Wa dharwatu sanamih, dan puncak daripada punuknya unta itu, dalam hal ini punuknya Islam. Ya, puncak tertinggi dari pengamalan Islam itu ialah al-jihadu fi sabilillahi. Diterangkan di sini oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ay a'lahu, puncak tertinggi, wa akmaluhu, dan yang paling sempurna pengamalan Islam itu ialah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Wa dzalika, yang demikian itu, li'annal insana, karena manusia ini, idza aslaha nafsahu, apabila telah memperbaiki dirinya, hawala islaha ghairihi, dia akan berusaha untuk memperbaiki yang lainnya. Bagaimana dia memperbaiki yang lainnya? Bil jihadi fi sabilillahi, yaitu dengan dia berjihad di jalan Allah, liyakumal islamu, agar tegak Islam itu, walitakuna kalimatullah yal ulya, dan agar agama Allah menjadi terangkat tinggi. Faman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, maka barang siapa yang berperang dengan tujuan agar agama Allah itu menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillahi, dia bertujuan demikian, maka dia berarti di jalan Allah, berarti jihad fi sabilillah. Wasara dharwatus sanam, dan jadilah amalan dia itu sebagai puncak daripada pengamalan Islam tersebut. Li'anna bihi ulwal Islam ala ghairi, karena dengan jihad itu Islam akan terangkat di atas yang lainnya. Ya tentunya kalau sudah Islam terangkat, muslimin juga ikut terangkat kewibawaannya di hadapan yang lainnya. Otomatis. Hakada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.